pedot jantung iso iki. Sun tunggu riko sing ono merko isun wis ketangan. Opo riko wis lali ambi isun. Bersama di sini kita berdendang. Hey hey hey, mari mari mendekat. Ikuti irama dangdut Jamaika. Dapatkan saya damai jamai. Ikuti irama, mari kita tertawa. Dapatkan barisan, semua maju ke depan. Ikuti kita santai, kita senang-senang. Hai, mari-mari meraba. Bersama di sini kita berdendang. Hey, hey, hey, mari-mari mendekat. Dapatkan rasa yang ada di dalam dada. Ikuti irama, mari kita tertawa. Dapatkan barisan, semua maju ke depan. Berpesta kita santai, kita senang-senang. Damai ya Cayo. Oke, tangannya ketiga kafir, ketiga. Oh yeah! Jamaika, dapatkan rasa yang ada di dalam dada. Ikuti irama, mari kita tertawa. Dapatkan barisan, semua maju ke depan. Berpesta ria santai, kita senang-senang. Kadung Riko mong janji piye, ngomong Riko sayang isun, nyatane Riko.